Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hadis yang pertama dari bab as-sarf fil mal, yaitu hadis Abi Hurairah, dan juga kita telah membaca dan mempelajari bersama syarah yang ditulis oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya dalam bab as-sarf fil mal adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال في غير إسراف ولا تقتير. قوله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. Apa yang kalian infakkan dari harta ataupun pemberian-pemberian yang lainnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa yukhlifuhu, akan Allah subhanahu wa ta'ala ganti. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pada orang yang berinfak gantinya yang lebih baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Maksudnya adalah dikarenakan seseorang yang berinfak, dia akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik, fid dunya wa fil akhirah, akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkah pada hartanya, dan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya al-ajru al-azim. Wa huwa khairur raziqin. Ini ayat, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Tentang barang siapa yang bersedekah, maka tidak akan berkurang hartanya, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan gantinya kepada orang tersebut. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi ghairi israfin wa la taqtir. قال ابن عباس رضي الله عنهما في غير إسراف ولا تقتير. أي يعني مقصد ابن عباس رضي الله عنهما في غير إسراف ولا تقتير أي يخلف لكم إذا كان إنفاقكم في غير إسراف ولا تقتير. يخلف لكم إذا كان إنفاقكم fi ghairi israfin wala taqtir. Ini makna dari qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, yaitu ketika infak tersebut fi ghairi israfin wala taqtir, tanpa berlebih-lebihan sebagaimana sudah kita bahas, dan juga tanpa dia berkurang-kurang atau menahan hartanya dalam berinfak. Dan makna ini diambil oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengambil dari ayat ini untuk menafsirkan ayat yang barusan kita baca, yaitu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, tanpa dia israf dalam berinfak. Mengeluarkan hartanya dengan banyak dalam berinfak dalam perkara yang mustahab, dan dia meninggalkan yang seharusnya wajib dia nafkahi. Ataupun sebaliknya, dia tidak mau berinfak, dia tidak mau mengeluarkan hartanya yang seharusnya wajib untuk dia berikan kepada orang tersebut. Wa kana baina dzalika qawama. Dari ayat tersebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Baik, kemudian disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala tafsir atau kalam Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat tersebut. Qala Ibn Katsir rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah. Wa qawluhu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, ay mahma anfaqtum min syai'in فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك وفي الحديث أن ملكين يصيحان كل يوم يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذل ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. Dibawakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala kalam Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Beliau menyebutkan dalam ucapannya, apa yang kalian infakkan, fima amarakum bihi wa abahahu lakum. Di sini isyarat bahwasanya dalam berinfak tadi tidak keluar dari bimbingan Islam, tidak keluar dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebagaimana juga yang diisyaratkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi ghairi israfin wala taqtir. Maka dengan dia benar dalam menggunakan harta dalam berinfak, fahuwa yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jazai was thawab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dan juga ayat bahwasanya tidak akan berkurang harta ketika seorang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pengganti dari harta tersebut. Kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala membawakan juga tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat tersebut. Qala wa qala As-Sa'di rahimahullahu fi hadhihi al-ayah. Syekh Sa'di rahimahullahu menafsirkan ayat tersebut, qala wa ma anfaqtum min syai'in nafaqatan wajibatan aw mustahabbatan على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك فهو تعالى يخلفه فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو خير الرازقين فاطلبوا الرزق منه واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya ketika seseorang berinfak, baik itu nafkah yang wajib maupun yang mustahab, ala qaribin aw jarin aw miskinin aw yatim atau yang lainnya, fa huwa ta'ala yukhlifuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepadanya hartanya. Maka jangan sampai ada yang memahami bahwasanya berinfak akan mengurangi harta, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan mengganti harta kepada seorang yang berinfak. Baik, al-khulasah, kesimpulan dari asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini dalam mengomentari ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin qala fi ghairi israfin wa la taqtir. Kesimpulannya adalah, atau khulasahnya adalah, ketika seseorang berinfak dan berada di jalan yang benar sesuai dengan bimbingan Islam, dia bersedekah tidak melebihi kadarnya dalam bab yang mustahab sampai dia melupakan yang wajib, ataupun dia tidak berinfak untuk perkara yang haram dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dan juga dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan hadis Ibn Abbas. Thumma qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, kemudian al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala melanjutkan bab yang berikutnya. Qala babul mubadzirin. Babu al-mubadzirin. Wal muradu bihi at-tahdzir min halil mubadzirin. Qala babul mubadzirin al-muradu bihi at-tahdzir min halil mubadzirin. Peringatan dari tidak seperti keadaannya orang-orang yang mubazir dalam menggunakan hartanya. Wal mubadziru, adapun makna mubazir, kama sayati fil asar, sebagaimana yang akan kita baca dalam asar yang dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari, huwa alladhi yunfiqu malahu fi ghairi haqq. Wal mubadziru kama sayati fil asar alladhi yunfiqu malahu fi ghairi haqq. Mubadzir maknanya adalah sebagaimana yang akan datang dalam asar, adalah seorang yang berinfak, menginfakkan hartanya tidak pada perkara yang hak. Imma fil haram, berarti bisa jadi dia menggunakan, menginfakkan hartanya dalam perkara yang haram, untuk sebuah tujuan yang haram. Au yunfiqu malahu fayudayyi' ala man tajib alaihi nafaqatuhum. Jadi infaq fi ghairi haq, menggunakan atau menginfakkan hartanya pada perkara yang bukan hak, adalah bisa jadi dia menggunakan hartanya, menginfakkan hartanya fil haram. Imma an yunfiq malahu fil haram, menggunakan hartanya untuk tujuan yang haram, dalam perkara yang haram. Ataupun yunfiq malahu fil khair, ataupun bisa jadi termasuk dalam infaq fi ghairi haq adalah an yunfiq malahu fil khair, dia menggunakan hartanya untuk perkara yang baik. Fayudayyi' ala man tajib alaihi nafaqatuhum. Kemudian dia menyia-nyiakan orang-orang yang seharusnya wajib dia berikan infak. Kedua-duanya masuk dalam infak fi ghairi haq, dalam tujuan yang haram, ataupun dia berinfak untuk perkara yang khair, perkara yang baik, tapi dia menyia-nyiakan mereka-mereka yang seharusnya wajib dia nafkahi. Ini makna infak fi ghairi haq, makna al-mubadzir. Sebagaimana dalam asar kita baca, qala an abil an abi al-ubaidaini qala sa'altu abdallahi ibni mas'udin anil mubadzirin qala alladhi yunfiquna fi ghairi haq an abi al-ubaidain wa huwa min ashabi abdallahi ibni mas'ud. Abul Ubaidain min ashab abdallah ibni mas'udin radiyallahu anhu wasmuhu Muawiyah. Ismuhu Muawiyah. Abul Ubaidain termasuk dari murid Abdullah bin Mas'ud dan namanya adalah Muawiyah. Qala sa'altu Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Abdullah ibn Mas'ud 'anil mubadzirin. Beliau bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tentang makna al-mubadzirin, siapakah mereka-mereka yang disebut dengan mubadzirin. Qala radhiyallahu anhu alladhina yunfiquna fi ghairi haqq. Qad arafna infaq fi ghairi haqq. Mereka-mereka yang berinfak pada perkara yang bukan al-haq, yaitu sebagaimana yang dua contoh yang kita sebutkan tadi. infaq fi ghairi haq. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan contoh-contohnya. Karena al-haq yu'raf bi syari'ah. Karena al-haq yu'raf bi syari'ah. Karena yang namanya al-haq diketahui dengan syari'ah, al-Islam. Dan dalam syariat Islam sudah dijelaskan tentang kemana seseorang harus berinfak, seperti apa seseorang berinfak, bagaimana dia menggunakan hartanya, semuanya sudah dijelaskan dalam syariat. Maka keluar dari itu, keluar dari bimbingan syariat, keluar dari bimbingan Islam, maka infak fi ghairi haq. Dan juga syariah, dan juga syariat Islam telah menjelaskan ada nafkah yang wajibah, ada nafkah yang mustahabbah. Ada infak yang wajib, ada infak yang mustahab. Ketika dia menggunakan hartanya dalam perkara yang mustahab dan dia melupakan perkara yang wajib, itu juga keluar dari asy-syari'ah, maka itu infak fi ghairi haq sebagaimana yang kita sebutkan tadi contohnya. Kemudian asar yang kedua, qala 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma al-mubadzirin qala al-mubadzirina fi ghairi haq. Asar yang kedua ini juga semakna dengan asar yang pertama tadi, bahwasanya orang-orang yang mubazir adalah mereka-mereka yang berinfak fi ghairi haq, yaitu keluar dari syariat Islam. Imma dia menggunakan hartanya untuk perkara yang haram, ataupun dia mengedepankan yang mustahab dan lupa pada yang wajib. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala kama fi syarh, dalla hadhani al-atharani ala wujub al-i'tidal fi al-infaq بأن يكون بين الإسراف الذي هو التبذير والتقصير الذي هو التضييق في الإنفاق. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dua asar ini disebutkan oleh beliau rahimahullah menunjukkan seseorang harus i'tidal dalam berinfak sesuai dengan apa yang dibimbing dalam al-ayah. Tidak dia berlebih-lebihan dan juga dia tidak bakhil, menahan hartanya, tidak menginfakkan hartanya. Kama qala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Qala wa dzalika min sifati ibadir rahman alladzina asna Allahu 'alaihim fi akhir suratil furqan. Wa mithluha fi ad-dalalati 'ala al-ma'na al-maqsud qaulullah ta'ala ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وهي من وصايا الرحمن في سورة سبحان. Ayat yang disebutkan dalam surat Al-Furqan adalah Allah Subhanahu wa taala memuji sifat-sifat hambanya, yang mana di antara sifat mereka adalah ketika berinfak tidak berlebihan, melupakan yang wajib, dan juga tidak menahan hartanya dan bakhil dalam berinfak. Maka seperti ayat ini juga disebutkan dalam surat Subhan Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik, bakhil, wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura, wala tabsutha kullal bast israf fil mal. قال وفي الأثرين أيضا التحذير من التبذير ومن ذلك إنفاق المال في المعصية ونشر الفساد إذ لا يجوز أن ينفق المال إلا في طاعة الله أو في مباح باعتدال. Ini yang berkaitan dengan dua asar dari dua sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'udin dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, tentang tafsir al-mubadzirin. Baik, nakta fi bihadzal qadar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.